jejeran, wanita tirwa, oh kasihan. Padat bodinya merangsang juga paha putih di obrolnya agar siung senang tertarik dan memandang terjengah. Tiba-tiba patroli datang semua lari pinggang langgang BH palsu berterbangan sepatu susi ketinggalan. Iki piye, iki piye, iki piye, iki piye, iki piye, iki piye, iki piye, iki piye. Padat bodinya merangsang juga paha putih di obralnya agar si om senang tertarik dan memandang tercengang. Tiba-tiba patroli datang semua lari tenggang langgang BH palsu berterbangan sepatu susi ketinggalan.